datang keluar, bangunkan. Jadi bukan hanya keluarga dalam pengertian istri dan anaknya yang masih dalam tanggungannya, tetapi juga termasuk anaknya yang sudah dalam tanggungan pria lain. Didatangi Rasulullah, diketuk, dihimbau untuk melakukan sholat malam. Bukan sholat wajib. Kalau sekarang, sholat wajibnya butuh dicambuk masih. Nah, sholat malam. Lah, ini praktek Rasul, upaya realisasi yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Para hadirin yang saya muliakan, betapa indahnya ketika sebuah keluarga seperti ini. Betapa indahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi menjanjikan sebuah fadilah yang besar bagi mereka-mereka yang bangun di malam hari ini sholat walaupun sekedar witir 3 rakaat. Rasulullah menyatakan dalam riwayat hadis Abi Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, "Idza istayqadha rajulun min al-laili fa shalla aw fa ayqadha ahlahu fa shallaya jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Jika ada seorang pria bangun di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya dan sholat, keduanya melakukan sholat malam 2 rakaat, fa shalla ya rak'ataini, 2 rakaat sholat, maka dengan itu Allah telah golongkan dia dan istrinya ini ke dalam golongan orang-orang yang dinyatakan dalam Al-Quran az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Apa sih keutamanya digolongkan dalam golongan tersebut? Allah menyatakan di dalam Al-Quran wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum pria az-zakirin yang selalu berzikir, dari kalangan kaum pria yang selalu ingat kepada Allah dan banyak-banyak mengingat Allah, dan begitu juga dari kalangan kaum wanita az-zakirat yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah telah siapkan baginya maghfirah, ampunan dari dosa-dosanya, wa ajran azima, dan ajr atau pahala yang sangat besar. Barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka Allah telah siapkan baginya maghfirah, ampunan yang sangat besar yang kita semua butuh. Kita semua butuh kepada maghfirah, kepada ampunan Allah, sangat butuh. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, inilah betapa besarnya bimbingan Rasul kepada umat untuk berupaya menghidupkan suasana Islami di dalam rumah tangga. Bukan hanya sholat, ketika sore hari diingatkan istri, sudahkah anti berzikir kepada Allah dengan zikir sore hari? Ditanya istrinya. Jangan di sore hari habis mandi ini sang istri tiba-tiba mendendangkan sebuah lagu sambil jalan dari kamar ke dapur, sambil buat teh, ya. Bukannya berpikir tapi mendendangkan lagu. Nah, ini kan parah. Si anak juga begitu, ya. Keluar masuk rumah, ya. Tanpa dia bisa untuk ingat kapan waktu sholat, apalagi mau berpikir. Lah, sangat penting kita bertanya kepada istri, sudahkah engkau, wah istriku, zikir? Sudah minta ampun? Sehari ini berapa kali kamu minta ampun? Tanyakan kepada istri. Kalau kita tahu bahwa Rasulullah menyatakan inni la astaghfirullaha fil yaumi aksara min sab'ina marrah, dalam riwayat lain, mi'ata marrah, aku setiap harinya demi Allah meminta ampun kepada Allah, bertaubat lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali minta ampun, beristighfar kepada Allah. Kita sekarang duduk di sini, kita ingat-ingat sehari ini mulai tadi subuh kita beristighfar berapa kali? Kita coba mengingat-ingat. Itu. Ya. Sementara kalau mau menghitung dosa, jangankan pakai ingatan kita, Nah, dihitung dibantu dengan kalkulator aja kalah masih kalkulatornya. Dosa yang kita lakukan dalam sehari ini. Sementara kita juga butuh menghitung berapa banyak istighfar. Kita ingatkan kepada istri kita. Tanya. Duduk, baca Femina. Nah, ceritanya seorang artis yang bercerai dengan artisoh. Artisoh itu artis perempuan. Kalau artis itu artis laki-laki. Nah, perceraiannya gimana? Wah, ternyata terjadi dialog antara si artis ini dengan istrinya. Si istri menyatakan begini. Akhirnya ditiru oleh istri. Ketika suami menasehatin gini-gini, dijawab, kamu sok aja. Nah, dinasehatin jawabannya malah nuduh kamu sok. Nah. Yang dicontoh apa? Ini tadi. Hasil bacaan. Dia tidak ingat bagaimana sosok istri seorang Aisyah. Bagaimana sosok istri seorang Ummu Salamah. Sudah gak kenal itu. Nah, yang dikenal adalah Salamah yang di sebelah jembatan barat, barat jembatan itu. Yang dia kenal, yang setiap hari digosipin, ya, itu yang dia kenal. Siapa Ummu Salamah? Nggak kenal. Aisyah? Nggak kenal Aisyah. Siapa itu Aisyah? Yang dia kenal adalah Aisyah yang jual nasi rawon itu. Nah, ini kan parah dan riskan sekali kalau kondisi keluarga-keluarga kaum muslimin dalam keadaan seperti ini. Ya Ustaz, kan kesian istri itu, biar refreshing, biar tenang hatinya, jangan terlalu dikekang. Subhanallah, luar biasa ini jawaban. Ini jawabannya Dewi Sartika atau Raden Ajeng Kartini. Nah, bukan jawaban dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya, bukan. Kalau jawaban dari Al-Quran, Allah menyatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Taulah kalian ini, tahukah kalian atau hendaklah kalian tahu bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Bukan dengan membaca selebriti, atau membaca majalah ini, atau mendengarkan sinetron ini, atau mendengarkan penyanyi ini. Bukan refreshing. Refreshing itu dengan zikrullah. Yang Allah nyatakan ciri-ciri mukminin adalah tenang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bergetar hatinya dan tenang hatinya ketika mendengar Al-Quran. Nah, disetelkan kajian pengajian Al-Quran, dia gak merasa tenang. Tapi ketika dinyanyikan lagu-lagu yang sendu, merasa tenang, refreshing katanya. Subhanallah, seorang muslimah seperti ini keadaannya. Maka kembali kepada siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada lain jawabannya, adalah kita masing-masing yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah berhasil membenahi suatu daulah yang kecil, sebuah negara yang kecil yaitu negara rumah tangga, yang terdiri dari presidennya yaitu seorang suami, kemudian perangkat-perangkat negara yang lainnya yaitu istri dan anak-anak, sudah berupaya untuk menerapkan syariat Islam dalam rumah tangganya, maka Allah pasti akan menegakkan syariat Islam. Lah, bagaimana bisa Islam ini atau daulah Islamnya itu diwujudkan beberapa tokoh? Maaf saja, tokoh-tokoh pergerakan Islam ketika didatangi ke rumahnya misalnya, kemana? Oh, yang keluar pembantunya, bapak lagi keluar bersama ibu dan anak-anak ke matahari malam mingguan. Dalam rangka malam mingguan. Subhanallah. Kalau yang melakukan itu orang awam, muslim awam, itu aja sudah gak benar gitu. Acara malam mingguan, pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat, membawa keluarga lagi. Ini sudah tidak lagi melakukan ku'anfusakum sudah. Bentengilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Justru ini membawa istri dan anak-anak untuk bareng-bareng menceburkan diri ke api neraka. Bareng-bareng. Loh, seorang aktivis yang katanya mau menegakkan syariat Islam kadang-kadang menghimbau mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menegakkan syariat Islam katanya. Ternyata tidak menerapkan syariat Islam dengan secara jiharon, terang-terangan. Kalau kemaksiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu salah tapi masih mending. Para hadirin yang saya muliakan, coba kita lihat kondisi yang seperti ini. Kita melakukan muhasabah, apa yang keliru dari kita. Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, membenahi. Nah, bukan kemudian kita putus asa, bukan kemudian kita patah semangat. Kemudian kita merasa ini suatu pekerjaan yang besar. Gak mungkin sudah saya lakukan, istri saya begini, ustaz, istri saya begini. Coba terus nasihatin. Ajak istri yang kepada yang baik. Mulai dari diri kita. Habis maghrib, ya, dibuat aturan. Di rumah tidak ada selain bacaan Al-Quran. Nah, diingatkan istri dan anak. Tidak ada kecuali bacaan Al-Quran. Telepon matikan dulu. HP, handphone semua matikan. Nah, antara maghrib sampai isya setidak-tidaknya, karena seharian dia sudah sibuk. Ta'alai anti, ta'alai ke sini, wahai istriku, baca Al-Quran. Hai, sudah punya wudu? Belum, wudu. Nah, sini wahai anak-anak, sini. Nah, taruh itu semua, belajar, baca Al-Quran. Anu, ada PR, nanti PR. Nah, PR itu nanti, ini juga ada PR dari Allah. Nah, kalau itu PR dari sekolah, ini PR dari Allah. Sini, baca. Nah, mau kalau sudah disuruh ngaji, alatannya PR. Kalau sore-sore, ngelihatnya Teletubbies. Nah, nggak tahu Teletubbies itu jam berapa sih acaranya. Nah, sekedar misal saja, kalau keliru ya maaf. Nah, sore main neker. Nah, di saat atau giliran disuruh ngaji, baca Al-Quran antara maghrib sampai isya, alasannya PR. Nah, si ibu, sudahlah, kesian pak, anak ini kesian mau mengucapkan PR, biar pinter, biar jadi insinyur, biar bisa jadi dokter. Oh, biar jadi insinyur, biar jadi dokter. Tapi dia tidak mengenal siapa Rasul, tidak mengenal apa itu Al-Quran. Ini kondisi yang mestinya kita berupaya untuk pelan-pelan memperbaikinya. Ba'dal fajr, subuh, kita berupaya untuk ke masjid, bangunin istri. Kalau nggak bisa sholat malam, minimalnya subuhnya dilakukan pada waktunya. Bangunkan anak-anak, ya Allah, bangun sholat. Pulang habis subuh, disuruh zikir dulu, zikir pagi. Itu kan berbagai macam zikir diajarkan oleh Rasul, ya, ya. Bukan disetelin kaset. Beberapa zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salon yang sangat besar. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah, atau kebalik. Nah, pertama ala Taha, ya. Nah, itu disetel dengan atau gabusan musyrik Islami katanya. Nah. Dana wahdana. Nah. Pagi musik Islam daripada Michael Jackson, ustaz, atau daripada dangdutan asal ini. Subhanallah, mana qiraatul Quran? Mana itu zikrullah? Ini mulai kita sekarang mencoba. Kita pulang ke rumah, habis sholat isya ini kita lihat istri sudah sholat, sudah. Terus taruh di dalam hati kita, istri kita ini sholatnya gimana sih? Sudah ngerti gak dia hukum-hukum terkait dengan kewanitaan? Atau belum? Kalau belum, ayo kita carikan fasilitas. Bagaimana istri kita ini bisa mengerti tentang Islam? Ada sebagian ibu-ibu, kalau disuruh berjilbab, wah, cadar itu gak wajib katanya. Kan ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa boleh membuka wajah. Ya, jawab, ya betul memang. Ada ulama yang menyatakan. Itu pendapat kuat apa bukan? Pendapat juga kuat. Nah, tetapi alhamdulillah, kita jelaskan kepada istri. Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu. Ya. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya cadar, ustaz? Ini yang diributkan cadar. Cadar. Nah, saya bilang ibu-ibu, cadar itu dari kalangan ulama ada yang menyatakan wajib menutup wajah dan telapak tangan. Ada sebagian ulama yang juga ulama-ulama besar menyatakan tidak wajib. Tetapi, ya, sempat mau tertawa di bawah, ada ulama yang menyatakan enggak wajib ini. Nah, sebelum pulang membawa oleh-oleh kebatilan, ya, ke rumahnya, saya jelaskan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, seluruh ulama, ya, kecuali ulamanya jaringan Islam liberal, ya, kecuali ulama yang hari ini menyatakan presiden wanita itu haram, besok ternyatanya halal katanya. Ya, ini bukan ulama. Ulama-ulama ahli sunnah sejak zaman dahulu sampai hari ini sepakat bahwa rambut itu aurat. Sehingga kalau pakai jilbab jangan sampai nampak rambutnya. Sepakat ulama bahwa leher ini aurat. Sehingga kalau keluar rumah harus ditutup. Sepakat ulama bahwa yang di atas pergelangan tangan ini, ya, ke sini, ini adalah aurat. Sepakat ulama, baik yang mazhab pertama ataupun yang mazhab kedua, maka ditutup aurat ini. Sepakat ulama bahwa telapak kaki itu aurat, maka jangan dibiarkan terbuka, apalagi pakai sepatu jinjit, apalagi dipakai gelang kaki. Ya, ulama menyatakan, ada yang menyatakan bahwa telapak tangan bukan aurat, boleh diterlihat, boleh ditampakkan walaupun pada bukan mahramnya, tetapi bukan berarti keluar dalam keadaan telapak tangannya penuh dengan pacar atau kitek itu, ya, cincin sini cincin sana, gelang sini gelang sana. Nggak ada yang membolehkan itu dari kalangan ulama, kecuali ulama-ulama yang sibuk dengan politik, masuk partai sana partai sini, tersinggung di partai ini pindah ke partai itu, kurang besar gajinya di partai ini kecewa pindah partai sana. Bukan ulama yang ini. Ya. Sepakat ulama bahwa walaupun wajah itu bukan aurat, tapi baju yang dipakai tidak boleh mengandung unsur hiasan. Sepakat ulama berdasarkan hadis Rasul SAW, tidak dibenarkan wanita itu keluar dalam keadaan pakai minyak wangi-wangian. Dilaknat, dinyatakan sebagai wanita penzina yang keluar dalam keadaan wanita tersebut memakai wangi-wanginya. Nah, sekarang kalau pergi ke resepsi, diundang istri kita, Pak, besok diundang di mana, Bu? Di gedung ini, Pak. Kawinan anaknya Pak si ini dan Ibu si fulan. Oh, jam berapa, Bu? Habis maghrib. Nah, berangkat gedung dalam keadaan pakai baju yang terbaik. Nah, kalau sudah dipakai dalam resepsi yang sebulan lalu, bulan ini gak dipakai, ada baju baru. Keluar dalam keadaan memakai melati di sini, kemudian minyak wangi, ya. Naik becak, tukang becaknya menggos-menggos sambil, maaf saja, istrinya itu aromanya dicium oleh tukang becak. Maaf saja, suami-suami tidak punya cemburu. Subhanallah, kemana sebagai seorang rijal, sebagai seorang laki-laki? Nah, dibiarkan istri berangkat ke resepsi. Sampai di resepsi difoto sana, foto sini. Foto istrinya dipajang di rumah orang, kadang-kadang di video. Subhanallah, kemana ghirah, mana cemburu bagi yang Allah ciptakan bagi kaum laki-laki? Kok sudah hilang? Sepakat para ulama bahwa yang seperti ini tidak dibenarkan. Para hadirin yang saya muliakan, perlu kita mendidik istri-istri kita. Kadang-kadang menjawab, atau kadang-kadang kita sendiri yang memberikan syubhat. Ya, kalau ketika ditanya kok dibiarkan sama ente, ahlak istri ente pergi ke resepsi seperti itu, yang gak enak kan menghadiri undangan itu wajib. Coba, menghadiri undangan itu wajib. Undangan apa? Undangan walimah yang wajib. Ini pertama. Yang kedua, diwajibkan memenuhi undangan itu apabila di sana tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Lah kalau ternyata di sana penuh dengan kemungkaran, lebih parah lagi, terjadi ajang salaman. Kadang-kadang istri kita kan merasa akrab, ada seorang pria yang dulu teman sekolah SMA-nya. Waduh, kemana? Mas, baik. Subhanallah. Lebih parah lagi kalau sama suaminya ini, berangkat sama suaminya, ya. Dibiarkan istrinya salaman. Subhanallah. Pada Rasulullah mengancam kepada kita semuanya dengan ancaman yang sangat dahsyat ketika melakukan perbuatan seperti itu. Apa kita rela yang seperti itu terhadap keluarga kita? Apa mungkin daulah Islamiyah bisa tegak di bumi kita, di negeri kita, sementara muslimin terusus aktivis-aktivisnya masih seperti ini kondisinya? Maka di antara syariat Islam yang perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim adalah syariat Islam yang terkait dengan rumah tangga. Perlu istri dan anak-anak untuk terus dididik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Jika masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Fadhol. Waalaikumsalam. Sahabat itu membangun istrinya, yang malah apa yang dikerjakan berjamaah atau membalik. Nah, boleh secara berjamaah, boleh juga sendiri. Rasulullah pernah sholat malam berjamaah dengan Ibnu Abbas, ya, pernah berjamaah juga dengan keluarganya. Nah, dalam riwayat yang lain dari hadis itu tadi disebutkan dengan lafaz fasallaya jami'an. Difahami dari kalimat jami'an ini, diantara yang bisa dipahami bahwa ada kemungkinan di situ bahwa Rasulullah sholat berjamaah. Boleh. Nah, kadang-kadang. Nah, tapi tidak sering dilakukan oleh Rasulullah dalam bentuk berjamaah. Nah, boleh sendiri, sendiri dan boleh secara berjamaah. Tergantung kondisinya. Nah, mungkin ada yang lainnya. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Jadi, apa hukumnya? Jika ada seorang dia yang memiliki istri, dan dia itu mencari nafkah di luar kota beberapa hari, dan juga beberapa bulan, dan dia itu tidak sempat mengingatkan kepada istri, apa hukumnya dan bagaimana? Dan bagaimana caranya untuk dia itu bisa mengingatkan istri? Waalaikumsalam. Nah, suatu masalah memang ya, kalau ketika perkara dunia itu sudah dijadikan sebagai tolak ukur utama keberhasilan seseorang. Ketika perkara dunia sudah dijadikan segala-galanya. Yang lebih riskan lagi apabila tidak bisa memahami definisi kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Apa definisi dan batasan-batasannya? Sehingga ketika salah memahami ini, akhirnya terjadi banyak kepincangan. Kenapa seorang pria, seorang suami yang bekerja sampai keluar kota meninggalkan istrinya berbulan-bulan, gak tahu apa yang dilakukan oleh istrinya di rumah, sholat apakah tidak sholat, melakukan pelanggaran ataukah tidak, apalagi sudah punya anak, bagaimana anaknya, dalam rangka mengejar apa? Dunia, mencari nafkah. Nah, itu katanya. Kenapa kok nggak di kota Anda, nggak perlu ke Jakarta misalkan? Ya di sini repot kerjaan. Nah, alasannya seperti itu. Padahal alhamdulillah pekerjaan itu masih ada dan bisa dicari dan bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan keluarga. Nah, sementara dia terkena kewajiban untuk menghalang, untuk mencegah istrinya dan keluarganya, anak-anaknya dari api neraka. Bagaimana mungkin dia tahu ketika dia berada di tempat lain berbulan-bulan apa yang dilakukan oleh sang istri? Sebuah keluarga yang sudah terdidik aja, ketika ditinggal oleh suami jauh pergi, itu biasanya carut-marut. Nah, carut marut keluarga itu. Dan ini tidak jarang, sering terjadi. Lah, sekarang barakallahu fikum, memberi nafkah kepada istri adalah wajib bagi suami. Tapi apa sih definisi dan gambaran memberi nafkah? Ya anu saat minimalnya punya rumah, kalau enggak terus ada perabot rumah tangga lah. Nah, perabot rumah tangga itu seperti apa? Ya supaya enggak capek berikan kompor gas, kemudian ini dan itu, sehingga memaksa dia untuk bekerja, meninggalkan ibadah, meninggalkan masjid, meninggalkan keluarga, meninggalkan dakwah, meninggalkan ta'lim. Kalau rezeki itu datang begitu saja, labas, selama itu bukan perkara yang haram, labas dia silakan membelikan sesuatu yang halal bagi istrinya, walaupun itu mahal. Tidak bisa kita melarang atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Tetapi sekarang, ketika seorang suami memaksakan diri, nah, karena tekanan istri, dia tetap harus bekerja, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kemauan-kemauan istri. Rumah harus punya sendiri. Siapa yang menyatakan rumah harus punya sendiri? Tidak. Nah, harus punya piring 10. Siapa yang menyatakan harus punya piring 10? Beras di rumah harus setiap hari ada. Siapa yang menyatakan bahwa di setiap hari di rumah itu harus ada beras? Siapa? Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sebagaimana sering saya sebutkan di sini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah selama 3 bulan berturut-turut tidak bisa masak di rumahnya. 3 bulan berturut-turut enggak ada asap. Kira-kira gimana kalau di zaman kita? 3 hari berturut-turut enggak masak. Enggak ada yang mau dimasak, bukan enggak masak kemudian bisa beli di rumah makan, bukan. Enggak ada yang mau dimakan, enggak ada yang mau dimasak. Kira-kira bagaimana kalau Rasulullah hidup di masa ini? Akan dituduh Rasulullah telah menelantarkan istri dan dia telah melanggar silat ta'liq, kalau mau nikah itu kan ada ya. Apa itu namanya? Kalau suami melantarkan istri, ya, tidak memberi nafkah, maka istri boleh menggugat, kemudian minta cerai. Nah, lah ini 3 bulan enggak bisa, enggak ada asap di rumahnya. Kalau sekarang enggak ada asap kan ada warung barokah. Masih bisa beli dari warung barokah. Nah, ada jagung bakar bisa beli. Lah kalau di zaman Rasul, ya apa-apa yang mau dimakan, punya simpanan kurma sedikit-sedikit dimakan oleh Aisyah bersama Rasul. Nah, selama 3 bulan. Nah, gimana kira-kira para hadirin? Lah kita sekarang hidup alhamdulillah, masya Allah, luar biasa hidup kita. Yang sekarang dinyatakan orang termiskin di masa kita ini, ya. Saya pernah sering menemui beberapa orang di kampung-kampung, katanya ini Ustaz miskin. Ustaz, saya datang ke rumahnya, memang betul dari gedek, tapi tidak sampai kepala itu menyentuh kepada atap, sebagaimana Rasulullah masuk ke rumahnya, kepalanya menyentuh kepada atap rumahnya, saking pendeknya rumahnya. Alhamdulillah, walaupun dari gedek, di sana ada satu kamar, ada satu ruang tamu kecil, ya. Ada satu kamar mandi. Alhamdulillah, lah Rasulullah satu kamar, tidur di sana, sholat di sana. Kira-kira gimana? Masalahnya kita ini tidak pandai bersyukur, istri kita tidak pandai bersyukur, anak-anak kita juga tidak diajarkan kepada mereka untuk pandai bersyukur, tetangga kita pun selalu meneropong yang seperti ini. Ya. Kalau ada istri kita atau berkunjung keluarga, itu malah bikin fitnah. Aduh, kesiannya ya, nggak punya anu ya. Wajan goreng. Si istri akhirnya down mentalnya. Ya. Aduh. Ya gak punya cingkir. Nah. Apa harus punya cingkir? Apa harus? Punya cingkir ini, punya untuk minum, punya untuk minum air, punya untuk minum teh. Apa harus seperti itu? Ya setidak-tidaknya setengah lusin lah Ustaz. Nah, Rasulullah SAW disebutkan bahwa beberapa istri Rasul dan Rasul mandi dengan ciduk dari bejana yang biasa dipakai oleh istrinya untuk membuat adonan kue. Sehingga ketika mandi itu, adonan bekas adonan kue yang melengket di dinding bejana tersebut masih ada. Ya. Yang digunakan untuk adonan kue itu buat mandi ciduknya. Ya. Enggak ada lagi. Lah kalau kita kan Masya Allah, ada wajan goreng, ada panci, iya, ada ember untuk nyuci, ada untuk ciduk kamar mandi. Nah, bahkan kadang-kadang ciduknya satu di sini, satu digantung. Nah, luar biasa. Lah yang repot ini bahwa kita sudah terkondisikan untuk biasa mengeluh. Ini satu. Kita sudah terkondisikan untuk tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita sudah terkondisikan untuk tidak selalu melihat orang yang ada di bawah kita. Tetapi kita digiring dengan kehidupan yang serba materialistis ini tadi. Untuk selalu melihat orang yang berhasil. Tidak melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Uthman, bagaimana Abu Hurairah. Orang-orang jaya, orang-orang berhasil, generasi terbaik. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa dia harus pergi keluar kota? Apakah sudah dia perhatikan istri mendidik untuk sholat? Dia pergi ternyata istrinya beli barang dari rentenir, riba. Nah, dia pergi karena istrinya butuh untuk menutupi uang arisan, nggak ada lagi. Sementara arisan harus dibayar, akhirnya dia punya tape recorder di rumah atau dia punya sepeda digadaikan. Rata-rata pegadaian sekarang pakai riba. Siapa yang ngontrol? Lebih parah lagi, bagaimana mau mengontrol? Sementara rata-rata para suami pimpinan rumah tangga tidak mengerti tentang Islam. Nah, lah ini para hadirin. Maka tentunya bagi suami yang seperti ini, sebaiknya dia tidak terlalu banyak bekerja di luar. Kalau terpaksa, terpaksa dia harus kerja di luar, sudahlah. Pergi keluar untuk bekerja berbulan-bulan misalkan, minimalnya dia bisa menutupi celah-celah dan pintu-pintu yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Dia harus mendidik istrinya. Setidaknya dia sering telepon atau kirim surat pada istri. Menyediakan fasilitas bagaimana istri itu bisa belajar di rumah. Kalau tidak, jangan pergi. Anda dan Anda sendiri harus belajar dan istri pun harus diajari. Sekarang ini kan banyak cari nafkah, maaf-maaf saja, sampai pergi ke negeri orang kafir. Pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, pergi ke Belanda, pergi ke Australia, meninggalkan istri 2 tahun, meninggalkan anak selama itu. Tinggal bersama orang kafir cari nafkah. Padahal di negeri kita alhamdulillah, tapi karena perasaan tamak kita dan tidak ada qanaah. Maaf-maaf saja, dulu beberapa orang tua kita jual apa? Batu korek ya. Pasar jual sumbunya kompor. Bisa beri makan anak-anaknya, memberi nafkah istri-istrinya dan anak-anak istrinya jadi orang soleh. Ya. Jualan. Yang penting dia ada di dekat keluarga. Pergi ke pasar. Bisa jual. Sekarang ini apa yang mau dijual? Alhamdulillah bisa. Tapi yang penting harus ada qanaah. Harus ada sifat untuk merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur dan berterima kasih. Nah, ini yang terpenting. Kalau sudah qanaah tidak ada, terpaksa dia harus pinjam uang ke bank untuk berangkat ke negeri kafir cari nafkah. Sudah berangkatnya dari itu, atau pinjam sana, pinjam sini, jual ini, jual itu, berangkat di negeri orang-orang kafir. Tetangga kanan kiri kufar. Mau ke masjid repot. Nah, sementara syiar-syiar kekufuran berada di sekitar dia terus didengungkan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Luar biasa sekarang ini. Wah, sekarang ini menjadi semacam lambang keberhasilan. Pulang dari negeri jauh, dari negeri kafir, bangun rumah, beli mobil, bangun toko, dan yang lainnya. Dipuji oleh tetangga, wah Masya Allah ya, fulan berhasil. Wah, didatengin, dikunjungin, wah jadi teman. Tapi ketika ada orang yang rajin ke masjid, ya, kehidupannya begitu dia, pergi ke pasar, dia jual sendal. Pergi ke pasar, dia jual apa yang bisa dijual. Dia hanya rajin ke masjid, rajin belajar. Istri makan, anak makan, alhamdulillah. Nah, ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Cara pandang masyarakat berbeda dengan seorang yang berhasil dalam urusan dunia. Maka dari itu perlu adanya sifat qanaah, sehingga tidak memaksakan diri untuk meninggalkan keluarga gara-gara mencari dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ya ini terakhir insyaallah. Ya. Pusing dia kalau bangun malam. Maksudnya bangun malam untuk tahajud itu. Ya kalau pusing jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk bangun. Tapi waktunya subuh bisa bangun ya. Enggak pusing waktunya subuh. Waktunya subuh sehat ya. Alhamdulillah. Nah, bangunnya mendekati subuh, kurang 20 menit kira-kira pusing enggak? Enggak, maksud saya kalau bangun malam untuk tahajud pusing kan? Pusing ya. Nah, kalau bangun misalkan pas azan subuh, insya Allah gak pusing, gak? Tidak kan? Kalau bangunnya misalkan 15 menit atau 20 menit sebelum subuh, kira-kira pusing gak? Tidak bisa, waktu azan itu saya bangun, kadang-kadang saya lambat. Intinya bahwa kalau seorang itu gak mampu, sakit, agama Islamnya agama yang mudah, jangan memaksakan diri. Pusing dia mau ke masjid gak bisa, sholat di rumah. Sholat berdiri dia pusing, geliang sholat duduk, gak mampu duduk berbaring. Nah, ini Islam. Tapi sekarang kita mau berbicara realita kan ya. Kalau memang betul dia gak mampu, sudah jangan dipaksakan untuk tahajud. Innamal a'mal binniyat, kalau memang dia niat untuk melakukan tahajud serius, punya kemauan yang tinggi, ya. Tapi dia terhalangi karena sakitnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Allah akan berikan ganjaran kepada dia. Nah, tapi sekarang masalahnya kan ingin membenahi, membantu dia gitu. Coba kalau bangun jam 3 terlalu malam mungkin pusing, ya. Kalau bangun subuh agak sehat, sebelum subuh 15 menit minimalnya wudu. Kalau enggak sempat sholat witir, angkat tangan doa kepada Allah. Karena waktu itu walaupun tinggal 10 menit menjelang terbitnya fajar, waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah doanya. Doakan ayahnya yang sudah meninggal, doakan ibunya yang sudah meninggal, doakan dirinya untuk mendapatkan hidayah, minta kepada Allah. Kalau gak sempat sholat, witir. Pusing saya kalau bangun, duduk, doa kepada Allah, selesai wudhu. Jadi yang penting ada upaya. Namun jangan lupa bahwa Islam dibatasi dengan kemampuan. Kalau gak mampu, sudah berupaya, berupaya gak mampu, Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dan saya masih menyiapkan insyaallah dalam waktu-waktu berikutnya untuk menyebutkan beberapa kedustaan-kedustaan yang disebarkan tentang dakwah tauhid ini dalam majelis-majelis yang lebih khusus insyaallah taala. Naam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.